Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kembali kita melanjutkan biiznillah pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in Nawawiyah. Masih dalam pembahasan hadis yang kedua, dan kita telah sampai pada penjelasan seputar syahadatul rasul, persaksian seorang muslim bahwa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam adalah rasulullah, utusan Allah. Dan di antara konsekuensi atau keharusan dari syahadatul rasul adalah tarkul bid'ah wal muhdatsat, meninggalkan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Waliqtisar ala ma jaa bihi rasul alaihi salatu wassalam, serta mencukupkan dengan apa yang nabi bawa. Sebagaimana syahadatullah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah semata. Ini tidak cukup sekedar pengucapan dengan lisan, ya, tidak cukup sekedar statement, ya, dengan perkataan, namun membutuhkan penerapan dan pengamalan. Sehingga tentunya seorang muslim dituntut untuk mencerna dan memahami dengan benar kandungan dari makna kalimat tauhid la ilaha illallah sebelum diamalkan. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan dan menerapkan keharusan dan kandungan atau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah sementara dia belum memahaminya dengan benar. Ya, baru sekedar mengucapkan dengan lisan, ya, atau baru sebatas semangat dalam memperbanyak zikir dengan kalimat tersebut, yang ternyata gak cukup. Gak cukup sekedar mengucapkan dengan lisan, memperbanyak dengan zikir. Meskipun kita tidak memungkiri bahwa di antara cabang iman yang paling tinggi adalah perkataan dan ucapan ya la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. Iman itu kata Nabi ada 70 lebih cabang. Yang paling tingginya dari cabang-cabang iman adalah ucapan atau perkataan ya la ilaha illallah. Sehingga ini termasuk zikir yang paling afdal. Kemudian yang paling rendahnya kata Nabi adalah imatatul adza 'anit thariq, yang menghilangkan, menyingkirkan gangguan di jalan. Ya, di sini ada dua makna, menghilangkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan, baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi betul-betul gangguan, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang mengganggu kaum muslimin atau masyarakat untuk melewati jalan tersebut, dia singkirkan, ya, dia hilangkan. Ini termasuk amalan saleh, termasuk cabang keimanan. Ada duri, ada paku, ada besi yang tajam, khawatir akan melukai ya pejalan kaki atau pengendara yang lewat di jalan itu, dia singkirkan, dia hilangkan, dia rapikan. Ini termasuk cabang iman. Demikian pula al-adha secara maknawi, gangguan yang sifatnya maknawi, yaitu gangguan yang sifatnya dini, mengganggu atau mengancam keselamatan agama seseorang, ya, perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan bid'ah, ya, ketika seseorang memperingatkan ya saudaranya, memperingatkan umat dari bahayanya, ini juga termasuk bagian dari cabang keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan, yaitu dari jalan siratul mustaqim, dia singkirkan itu. Kenapa? Kalau dibiarkan berbahaya, ya, kalau tidak dihilangkan, ini membahayakan keselamatan dan keistiqomahan seorang muslim di atas agamanya. Kemudian kata Nabi, dan termasuk pula di antara cabang iman adalah al-haya, rasa malu. Syahid dari hadis yang kita sebutkan tadi adalah bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, namun ternyata ucapan ini tidak cukup sekedar dilafadzkan, ya, sekedar diperbanyak sebagai zikir, namun juga menjadi PR besar bagi masing-masing kita, muslim dan muslimah, untuk betul-betul mencerna dengan baik, memahami dengan seksama, kemudian setelah itu baru diterapkan dan diamalkan. Ya, untuk poin yang inilah yang mungkin di masa ini mulai punah, bukannya enggak ada, mulai punah. Kebanyakan kaum muslimin mereka sekedar mengucapkan, sekedar semangat untuk memperbanyak zikirnya dengan kalimat itu. Ya, saking semangatnya sampai melampaui batas. Ya, mengada-ada dari sisi tata cara dan kefiahnya. Ya, ada sebagian yang sampai menggerak-gerakkan kepalanya. Ya, bahkan badannya. Ya. Ada pula yang memotong sebagian kalimatnya, dipisah begitu. Bukan la ilaha illallah secara lengkap, tapi cukup la ilah, la ilah, la ilah, la ilah 100 kali. Kemudian setelah itu 100 kali dengan illallah, illallah, illallah. Ini dari mana? Ya. Dari mana? Ya, kalau kesampaian dia bisa memadukan dua kalimat tadi yang merupakan dua bagian, la ilaha illallah. Ya, kalau sudah mati duluan, ya, dia baru mengucapkan la ilah, la ilah, la ilah, meninggal, apa yang terjadi? Yang maknanya itu tidak ada ilah, berarti dia tidak menyatakan Allah itu ada, bahkan secara umum Tuhan itu enggak ada. Ya. Tambah lagi yang kedua, itu tidak ada contohnya dari Nabi. Enggak pernah Nabi berzikir seperti itu. Ya. Dan bahkan itu celaan. Nah, tambah lagi sebagian mencukupkan dengan kalimat yang terakhir, illallah, illallah, illallah. Ya. Kepanjangan sebagian menganggap, sampai dipangkas lagi, Allah, Allah, Allah. Katanya masih lebih panjang lagi, cukup dengan huwa, huwa, huwa, huwa. Ini semuanya dari mana? Apakah ada hadis yang datang dari Nabi mencontohkan seperti itu? Ya, dan kita yakin tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya. Ini syahadatullah. Kemudian syahadatul Rasul juga demikian. Ya, ketika seorang mengucapkan ya bahwa Muhammad adalah Rasulullah, itu bukan sekedar di bibir saja atau sekedar di lisan saja, bukan sebatas klaim semata, ngaku-ngaku saja, saya Muslim, kenapa? Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, Nabi Allah. Ya. Maka penting bagi seorang Muslim untuk memahami hal ini, karena ini sangat mendasar. Yang apabila poin ini betul-betul dicerna dengan baik kemudian diterapkan, ya, bid'ah akan sirna dan akan punah dengan sendirinya. Kenapa? Karena di antara konsekuensinya adalah seorang Muslim harus siap mengikuti Rasulullah alaihissalatu wassalam dan meninggalkan bid'ah, seperti yang Nabi ingatkan kepada umatnya di dalam hadis yang kita bawakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waspada, hati-hati, ya, dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap perkara yang muhdats dalam ibadah, dalam agama, itu adalah bid'ah, kata Nabi. Sehingga tolong difahami, dicerna baik-baik, dicermati, jangan serampangan dalam memahami hadis. Yang Nabi maksudkan di sini konteksnya adalah perkara baru dalam agama, bukan dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, yang itu Nabi ancam, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Artinya pelakunya juga terancam ketika mengabaikan tahzir dan peringatan Nabi ini, untuk juga sama na'udzubillah dijebloskan ke dalam neraka jahannam. Kemudian kita lanjutkan. Qala habibullah summa la budda min tasdiqihi alaihi salatu wassalam fi ma akhbara wa fi ma amara bihi wa naha anhu. Kemudian termasuk pula konsekuensi dari syahadatul rasul, pernyataan, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, adalah membenarkan, ya, berita-berita yang beliau sampaikan, ya, meyakini kebenaran, kevalidan dari informasi khabar, kisah yang Nabi sampaikan kepada kita. Ini juga perlu diperhatikan dan dicamkan baik-baik. Ini termasuk bagian dari agama kita. Termasuk bagian dari agama kita. Dan ini tidak bisa dipisahkan, ya, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan ibadah-ibadah anggota badan yang kita kerjakan untuk Allah. Gak bisa. Sehingga jangan harap mendapatkan pahala, lolos dari siksa neraka, sekedar dia bagus sholatnya, sekedar dia puasa, ya, sekedar dia berhaji, berumroh, dalam keadaan hatinya mengingkari, bahkan tidak mengimani, atau lebih parah, mendustakan, gak mau percaya dengan apa yang Nabi bawa, dengan alasan tidak cocok dengan akal saya, gak pas dengan rasio, ya, gak sesuai dengan pendapat saya. Hati-hati. Al-Quran, dari awal sampai akhir itu penuh isinya. Gak cuma melulu sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk beribadah, tapi juga Al-Quran penuh, bahkan sepertiganya, kata para ulama, isinya itu qasas, kisah-kisah, ya. Karena Al-Quran, kata para imam, terbagi menjadi tiga secara kandungan. Yang pertama al-qasas, khabar-khabar, ya. Kemudian yang kedua al-awamir wan-nawahi, yaitu tentang ahkamus syariah, perintah dan larangan, yaitu tentang syariat, ya. Yang ketiga adalah tentang tauhidullah, ya, prinsip-prinsip tauhid. Ini semuanya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Sehingga kewajiban seorang muslim dan muslimah, ya, apa yang Allah kisahkan, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, kita benarkan, kita imani, kita yakini. Demikian pula poin yang kedua, yang berupa perintah, yang berupa larangan. Ya kita jalankan yang perintahnya, ya kita tinggalkan yang larangannya. Demikian pula prinsip-prinsip tauhid, kita berupaya untuk mewujudkannya, menerapkannya, dan mengamalkannya. Tidak bisa sekedar dua poin yang terakhir, perintah larangan dia betul-betul pelajari, diamalkan, ya, tapi ternyata poin yang pertama tadi diabaikan, ya, dengan alasan cukup. Tidak bisa. Berarti Anda belum jujur, belum tulus menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Karena diantar yang Nabi bawa itu Al-Quranul Karim yang memuat tentang kisah-kisah, sehingga seorang muslim harus menanamkan pada jiwa dan hati kesiapan untuk siap menerima, membenarkan, meyakini, dan tidak mendustakan setiap berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini min tasdiqihi fima akhbara, kemudian membenarkan fima amara bihi wa naha anhu, membenarkan setiap apa yang Nabi perintahkan dan apa yang Nabi larang. Kita yakini itu perintah bukan Nabi pribadi beliau yang merintahkan, tidak, tapi itu perintah dari Allah. Demikian pula ketika Rasulullah melarang sesuatu, yakini dan benarkan itu larangan bukan dari pribadi Nabi, tapi itu adalah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi para sahabat dahulu ketika mereka belajar ilmu dari Nabi, kemudian menjalankan apa yang Nabi titahkan dan meninggalkan apa yang Nabi larang, itu bukan karena segan, bukan karena gak enak, bukan karena oh ada hubungan kekerabatan, ini menantu saya, oh ini mertua saya, enggak. Atau mungkin karena hutang jasa, enggak. Pertimbangannya murni karena mereka yakin, para sahabat, apa yang Nabi perintah itu perintah dari Allah Rabbul Alamin, dan apa yang Nabi larang itu adalah larang dari Allah. Adapun Nabi mubalik saja, penyampai saja. Yeah. Nah, kemudian falau amilal abdu fi bima jaa bihi walakinahu lam yusaddiqhu fahadhi tariqatul munafiqin. Ya, maka kalau seandainya ada seseorang yang dia mengamalkan apa yang Nabi bawa, yang Nabi perintahkan dia jalankan, apa yang Nabi larang dia tinggalkan, namun ya dia tidak membenarkan ya, apa yang Nabi khabarkan, tidak meyakini kebenaran apa yang Nabi sampaikan, bahkan mendustakan, enggak mau percaya, berarti ini kata beliau fahadi tariqatul munafikin, ini cara dan modelnya orang-orang munafik, bukan ciri orang yang beriman. Nah, kok gitu ya, fonisnya kenceng banget ya, kok separah itu ya, iya, gak bisa main-main di sini. Ya. Orang munafik dulu, kaum munafikin, jangan dikira mereka itu gerombolan preman ya, gak pernah sholat ya, lontang-lantung jalan kesana kemari di jalanan, bukan. Ya, sampai-sampai Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa sejelek-jeleknya dia masih ada saja yang mengikuti dia? Kenapa? Kok bisa itulah? Iya, karena enggak tahunya. Karena yang ditampilkannya, ditampakkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kesolehan, kebaikan. Ya, kalau ngomong lembut. Ya, kalau berbicara santun. Ya, ngomong sama siapa saja baik, sehingga orang itu tertipu dengan ya retorikanya, dengan rayuannya, ya dengan tampilannya yang ternyata jahat, lancang mulutnya ketika berbicara tentang kehormatan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, kurang adab dan bahkan sangat tidak beradab terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, terus mana yang kita ikuti? Kebagusan retorikanya, ya, bagusnya tampilannya, santunnya pembicaraannya, itu yang kita jadikan barometer? Ternyata itu semuanya nggak teranggap, teranggap sama sekali. Ketika dia mencela, mencerca, menghina Rasulullah dan para sahabatnya, fatal. Dan itu ya Allah yang mengungkap dan membongkarnya. Ya. Maka ini sebuah pelajaran ayul ikhwah, bahwa hendaknya seorang itu ya tidak terkesima, tidak terkagum-kagum ya dengan seseorang hanya sekedar kepandaian dalam retorika, ya, kesantunan dalam berbicara, ya, tapi lihat apakah akidah dan manhajnya itu selamat ataukah tidak. Ya, ahlul bid'ah juga demikian, banyak yang seperti itu modelnya. Jam bin Sofwan yang matinya dipenggal, ya, karena dihukum murtad oleh para ulama, karena menentang nama dan sifat Allah. Bahkan Jam bin Sofwan meyakini Allah itu enggak punya nama, enggak punya sifat kecuali lafzul jalalah Allah. Menentang sekian banyak ayat dan hadis yang menerangkan Allah punya nama dan Allah punya sifat, dipenggal matinya. Ya, tapi kenapa masih saja ada yang mengikuti dia? Itu sudah sebabnya. Ya. Retorika, kesantunan, kesopanan yang ia tampakkan, kebaikan di hadapan yang lainnya, padahal ia menyimpan naudzubillah ya kerusakan akidah yang sangat fatal, yang sangat fatal. Lah, orang-orang munafik, fahum yusalluna wa yasumun wa yahujjun wa yujahidun walakinnahum la yasaddiquna bima jaa bihi alaihi salatu wassalam. Mereka kaum munafikin, mereka salat, mereka berpuasa, mereka berhaji, mereka berjihad, akan tetapi mereka tidak membenarkan berita-berita dan khabar-khabar yang Nabi bawa. Tidak dibenarkan, tidak diyakini. Ya. Nah, dan memang kaum munafikin ini adalah ya pihak-pihak atau orang-orang yang kerjaannya itu melemahkan semangat kaum muslimin untuk beramal saleh. Ya. Fala budda min tasdiqihi fima akhbara bihi alaihi salatu wassalam min al-mughayyabati al-madiyati wa mustaqbalah wa fima akhbara bihi min al-awamir wan nawahi. Sehingga satu kemestian bagi seorang muslim dan muslimah yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, termasuk poin yang kedua syahadatul rasul, ya, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu membenarkan setiap apa yang Nabi sampaikan dari perkara-perkara gaib, baik yang dahulu, yang lampau, sudah terjadi, sudah lewat masanya, dari kisah-kisah umat-umat sebelum kita, bahkan kejadian sebelum manusia itu ada kecuali Nabi Adam alaihissalam, dialog bagaimana antara Allah dan Nabi Adam dan juga iblis di dalam syurga. Ini khabar. Bagaimana perjalanan kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Zakaria, Nabi Saleh, Nabi Lut dan seterusnya. Ya, yang kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, namun kita yakini adanya. Mereka ada. Kapan? Dulu. Dari mana? Dari Al-Quran. Allah yang ceritakan. Ya. Harus yakin? Iya, yakin. Kalau enggak yakin, jangankan enggak yakin, Pak, ragu saja. Apa iya ya? Dulu itu ada Nabi namanya Nuh. Hati-hati. Bisa enggak bermanfaat sholat Anda? Percuma puasa Anda. Capek aja. Ya. Jangankan mengingkari. Jangankan enggak percaya. Ragu saja. Sementara ayatnya jelas. Jelas. Nabi Nuh ada, Nabi Ibrahim ada. Ya. Maka jangan harapkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ngantuk wudu ya. Siapa ini? Julebi. Ngantuk enggak? Eh, wudu dulu di sana. Iya. Biar semangat, hah? Liburan harusnya semangat loh. Bukan loyo. Ya. Yeah. Baik. Demikian pula berita-berita yang akan datang, ya, termasuk yang akan datang, ya, kisah-kisah atau peristiwa yang akan terjadi setelah kematian, ya, adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, azab kubur, ya kan? Dan itu terjadi di alam barzakh. Kemudian juga setelah hari kiamatul kubro, hancurnya alam semesta, ya, ada kabar-kabar, ahwal, kengerian-kengerian, kepedihan dan kesulitan yang Nabi ceritakan kepada kita. Bahkan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam sekian banyak ayat dan hadis, ya, bagaimana bumi, ya, terbelah, langit terpecah, ya, luar biasa, mengerikan. Itu semuanya khabar-khabar mustakbal yang kita wajib untuk meyakini. Kalau kita betul-betul beriman kepada Rasulullah, imani, benarkan, yakini. Ya, bahkan sebelum itu ada, ya, alamatus sa'ah, tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Ada tanda-tanda yang jauh, ada tanda-tanda yang pertengahan, dan ada tanda-tanda yang sangat dekat. Munculnya, ya, Imam Mahdi, turunnya Dajjal, ya, kemudian kaum Ya'juj wa Ma'juj, ya, keluarnya api, ya, dan seterusnya, ya, turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia, ya, matinya Dajjal setelah berkelana sekian hari di dunia menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan hal-hal yang lainnya, ya, adanya surga neraka, adanya sirat, ya, matahari yang Allah dekatkan kepada manusia, ini semuanya khabar. Dan juga membenarkan perintah-perintah dan larang-larang yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Labudda min tasdiqihi wa adami syakki fi syai'in mimma jaa bihi alaihi salatu wassalam. Sehingga satu kemestian, bahkan kewajiban untuk membenarkan apa yang Nabi bawa dan tidak ragu sama sekali. Kalau mang-mang, apa iya, ya, masih ada keraguan, meskipun sedikit, hati-hati, jangan dipelihara itu. Ya, karena orang yang beriman itu betul-betul beriman, yakin itulah. Gak ada, wah, kayaknya masih prediksi ini. Jangan sampai kalau kita mati gak ada alam barzakh itu. Tau-tau mati aja, kayak kuda mati, ayam mati, sapi mati, itu. Ya, nah, tidak demikian, ya, keyakinan, ya, dan sifat seorang yang beriman. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'una bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Mereka itu orang-orang kafir, za'ama, yakin, ya, bahwa manusia kalau sudah meninggal enggak akan bangkit lagi. Maka kata Allah, katakan wahai Nabi, sampaikan kepada mereka itu yang enggak yakin atau yang masih ragu, silakan sampaikan bahwa pasti kalian akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian kalian. Sebutkan di sini latub'atsunna. Ya, latub'atsunna. Lam di sini memberikan faedah sumpah, yang sebelumnya ada penegasan. Wallahi, demi Allah, kalian betul-betul benar-benar serius, ya, enggak main-main. Kalian akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan akan dikhabarkan, akan dibeberkan semua apa yang kalian amalkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Ya, sehingga sikap seorang muslim itu harus yakin. Ya. Tapi kan ada, ya, yang ragu. Di sisi Allah yang ada yakin, dan itulah sifat dan karakter seorang mukmin atau kafir. Kafir ini ada yang ragu, ada yang betul-betul enggak percaya. Ya. Sehingga tinggal pilih saja. Naudzubillah. Kalau misalkan ternyata memilih pada keraguan, kebimbangan, atau yang sampai mengingkari. Kama qala Allahu jalla wa ala fi haqqih, sebagaimana Allah sebutkan tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa tidaklah Nabi ketika berbicara itu bersumber dari hawa nafsu beliau, sama sekali tidak. ya, namun itu tidaklah keluar terucap dari Nabi, melainkan itu wahyu semata yang beliau dapatkan dari Allah Rabbul Alamin. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi bawa untuk kalian, kata fakhuduhu, ambil. Dan apa yang Nabi larang terhadap kalian, tinggalkan. Simple kan? Apa yang Nabi perintahkan, jalankan. Ya. Terus apa hukumnya? Ya itu lain pembahasan. Tinggal dibahas saja secara ilmiah. Apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Ya. Nah. Dan kita mengetahui tentang hukum-hukum seperti ini bukan dalam rangka untuk memilah dan memilih mana yang dikerjakan dan mana yang ditinggalkan, bukan, tapi kita berupaya untuk mengerjakan semuanya tapi sesuai dengan kemampuan. Apabila itu perkara yang sunnah, yang wajib, yang enggak ada toleransi, ya harus, kudu gitu loh. Ya, dijalankan. Yang dilarang, kata Allah, fantahu, tinggalkan, berhentilah. Ya. Apa hukumnya? Haram atau makruh? Itu lain pembahasan, tinggal dibahas secara ilmiah, apa hukumnya? Nah. Wa tajibu ta'atuhu wa iqtida'u bihi. Sehingga yang wajib adalah menaati Rasulullah dan meneladani beliau. Wa tarkul bid'ah wal muhdatsat allati lam ya'ti biha alaihi salatu wassalam. Demikian pula meninggalkan bid'ah atau perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fal khairu kulluhu fi ma ja'a bihi ar-rasul. Sehingga yang namanya kebaikan itu adalah semua apa yang Nabi bawa itu baik dan pasti benar. Ya. Karena ada sebagian pihak ada yang menyatakan kebenaran itu enggak bisa mutlak, Pak. Enggak bisa kita menyatakan ini yang paling benar. Ya. Kenapa? Kebenaran itu nisbi katanya. Sesuatu yang parsial. Benar menurut Anda tapi belum tentu benar menurut yang lainnya. Ini kalimat berbahaya. Sehingga ada sebagian mereka ketika membahas masalah agama itu masing-masing diberikan kesempatan. Menurut kamu apa ini? Ya, pendapatmu tentang hal ini. Menurut saya begini demikian. Itu. Ini yang paling benar menurut saya. Kamu B sama menyampaikan. Menurut saya demikian demikian. Si C, D, E, F, G, H, banyak. Semua peserta liqa ini menyampaikan pendapatnya. Ya, mentornya ya, yang membimbing halaqah tadi, pertemuan tadi menyatakan semuanya benar, enggak ada yang salah. Kok bisa? Iya. Karena apa yang kamu pegangi itulah yang menurut kamu benar dan yang lainnya tidak bisa menyalahkan. Tapi kamu juga tidak boleh menyalahkan yang lainnya yang berbeda dengan pendapatmu. Kenapa? Kebenaran itu nisbi katanya. Subhanallah. Kalau dalam masalah bangunan, dalam masalah dunia, ya mungkin lah ya. Tapi kalau dalam masalah agama, itu harus ada jurinya, harus ada penengahnya, harus ada pemutusnya. Kalau tidak, berbahaya. Fa in tanaza'tu fi syai farudduhu ila Allah war rasul, kata Allah. Apabila kalian berselisih tentang suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ayat Al-Quran dan hadis, itu kebenaran sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar. Kalau itu pendapat pribadi, barulah kita mengatakan itu nisbi, perkara ijtihadiyah. Tinggal dilihat dalilnya, mana yang lebih dekat kepada dalil. Itu yang kita pegang, itu yang kita ya, ikuti. Ya. Taib. Kemudian, wa ma lam ya'ti bihi fa huwa syarrun wa laysa bi khair, sehingga apa yang tidak Nabi bawa maka itu adalah kejelekan dan bukan kebaikan. Ya. Sehingga bukan satu hal yang tercela. Ketika seorang mendengar atau mendapati sebuah keyakinan ya, sebuah akidah atau sebuah ucapan atau sebuah amalan, kemudian ditanya, ini dasarnya apa ya? Ini dalilnya mana ya? Apakah ada ayatnya? Apakah ada hadisnya? Yang ditanya jangan protes. Ya. Nah. Yang bertanya juga bertanya ingin mendapatkan bimbingan dan kejelasan. Labas. Kenapa? Agama Islam adalah agama yang ilmiah, yang dibangun di atas hujjah dan dalil. Bukan dibangun di atas pendapat pribadi manusia. Ya. Sehingga apa yang tidak Nabi bawa itu bukan kebaikan, tapi itu adalah kejelekan. Walau kana sahibuhu yuridu bil khaira. Meskipun ya, pemilik dari keyakinan atau sesuatu yang tidak Nabi bawa tadi itu menginginkan kebaikan. Ya. Jadi yang dilihat itu bukan niatnya ya. Ya, mungkin dia mengatakan hada ziyadatu khair, ini tambahan kebaikan. Ya, tapi kan Nabi enggak pernah mengamalkan. Ya. Enggak masalah, ya. Saya tidak meyakini Islam itu ada yang kurang, tapi kenapa Anda mengamalkan ini? Ya tambahan aja. Maksudnya? Ya tambahan kebaikan. Ya. Berarti Anda meyakini Islam belum sempurna? Enggak sih. Muter-muter enggak jelas. Ya. Dalam keadaan Allah menurunkan Islam, ya, itu telah sempurna. Bahkan Allah tidaklah mewafatkan Rasulullah kecuali telah menyempurnakan Islam. Sehingga kalau sudah sempurna, la yahtaju ila ziyadatin wa nuqsan, enggak butuh lagi dengan yang namanya tambahan ataupun pengurangan. Terus gimana? Ya sudah, jalani aja. Pelajari, cermati, fahami, amalkan. Nyaman. Ya, jangan direkayasa. Ini tambahan aja. Memang enggak ada di zaman Nabi, tapi ini kan baik. Baik menurut siapa? Ya. Dia mau mengatakan menurut saya, enggak berani juga. Kenapa? Ya, dia bukan apa-apa. Menurut usaha saya bagus itu. Ya. Ya, subhanallah. Dulu yang semisal ini, semodel seperti ini sudah ada di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat dulu. Di zaman Abdullah bin Mas'ud jadi gubernur di Kufah. Kita ingat hadisnya, kisahnya. Bagaimana ketika sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berjalan di jalan-jalan kota Kufah. Kemudian mendapati sebuah masjid. Mendapati sebuah masjid yang ternyata di dalamnya ada sekumpulan orang-orang yang sedang berkumpul membuat halaqah-halaqah zikir. Yang masing-masing halaqah tadi ada pimpinannya, ada koordinatornya, ada mentornya, mengatakan kepada para anggotanya, sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian sebanyak 100 kali. Pakai kerikil, Pak. 1, 2, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hamidu mi'ah, bertahmidlah, mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pakai kerikil. Ya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Takbir, Allah, Akbar, Allah, Akbar. Pakai kerikil. Ya. Halilu mi'ah, bertahlillah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilallah 100 kali. Pakai kerikil. Abu Musa, murid Nabi, sahabat Nabi, ketika melihat fenomena ini, kejadian ini di masjid, ya, di Kufah tadi, ya, beliau langsung mengingkari. Ini ada yang enggak beres ini. Ya. Kenapa? Zikirnya bagus, tapi caranya itulah kok baru ya? Dulu Nabi enggak pernah mengajarkan kita seperti itu. Abu Bakar juga enggak pernah, Umar juga enggak ada. Ya. Namun beliau, ya, dengan tawadhu'nya enggak serta-merta membubarkan majelis tadi. Tapi langsung konsultasi, nanya kepada yang lebih senior dari beliau. Yang kebetulan ketika itu masih hidup, bahkan jadi gubernur, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, datang kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdurrahman, barusan saya lewat di masjid Fulan, saya mendapati sebagian kaum muslimin berzikir di sana dengan tata cara yang kita sebutkan tadi. Ya, langsung tunjukkan kepada saya di mana masjid itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Datang, mendatangi masjid tadi yang diceritakan oleh Abu Musa, langsung diceramai. Ya, apa yang kalian lakukan ini? Kata mereka, ya Abdurrahman, Ya, nuridul khair. Kami menginginkan kebaikan dari amalan ini. Dengan berzikir dengan tata cara tadi, dengan menggunakan kerikil. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, subhanallah. Ya, belumlah pakaian-pakaian para sahabat itu rusak. Ini masih utuh. Dan belum pula bejana-bejana, tempat-tempat air, gelas-gelas para sahabat itu rusak. Masih banyak itu. Ini para sahabat masih banyak, masih ada yang hidup. Ya. Kenapa kalian tidak bertanya kepada mereka, konsultasi? Kalau kalian menganggap itu baik, paling enggak memastikan, konfirmasi. Bolehkah seperti ini? Nanya itu loh. Enggak langsung dihukumi sendiri, jangan langsung diamalkan. Ini afdol, ini bagus, ini berpahala, ini surga. Sementara Anda siapa pembimbingnya? Hati-hati. Ini belajar otodidak ya kayak gini nih akibatnya. Ya, memahami sesuatu dengan sendirinya tanpa ada bimbingan, akhirnya lepas kontrol. Diingatkan, itu para sobat masih banyak hidup, kenapa kalian gak tanya kepada mereka? Diulangi lagi oleh mereka, ya Abdurrahman, kami tidak menginginkan dari amalan ini kecuali kebaikan, pengen pahala, pengen syurga, kenapa sih dipermasalahkan? Ya, apa kata Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, wa kam min muridin lil khairi lam yusibah. Cukup banyak orang yang meniatkan menginginkan kebaikan, ingin pahala, ingin syurga, ya, tapi ternyata tidak mendapatkan pahala itu. Kenapa? Zikirnya bagus, dianjurkan. Ya, zikirnya masya Allah sangat disyariatkan, diperintahkan bahkan, diperbanyak. Ya, tapi caranya itu loh, ketika tidak sesuai dengan sunnah, akhirnya apa? Percuma, sia-sia, rusak semuanya. Karena mengikuti sunnah itu bukan cuma sekedar modal semangat ya, bukan sekedar dari satu sisi saja ya, dari sisi yang lain harus diperhatikan. Dan sekarang kalau ini dibiarkan, berbahaya sekali, berbahaya sekali. Ya sekarang ketika Allah perintahkan sholat, kemudian caranya, semaunya, apa yang terjadi? Mungkin masjid ini sepi, gak ada jamaahnya. Kenapa? Di rumah semuanya. Ya, apalagi kalau musim hujan, capek udah, licin jalannya. Ya, males ini dan itu. Kalau diserahkan kepada masing-masing pribadi kita. Ya, tapi sholat itu bukan sekedar sholat, tapi ada tata caranya. Waktunya, tata caranya, kemudian awalnya apa, akhirnya apa, kemudian di dalamnya apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Itu ada semuanya, cuklaknya itu ada. Baku. Gak bisa semaunya. Zikir juga sama. Berzikir selesai sholat, gimana caranya? Ada sunnahnya. Pakai jari. Ya. Perlu kerikil? Gak perlu. Biji-bijian tasbih? Ya gak perlu. Kenapa? Nabi gak pernah mengamalkan. Tapi kan cuma caranya saja, cuma syarat aja. Zikirnya sama kok, jumlahnya sama, tapi caranya itu loh. Sehingga khawatir yang seperti ini mengurangi pahala Anda. Ya, iya kalau kurang masih mending dapat pahala meskipun kurang. Kalau enggak ada itulah. Karena menganggap itu lebih afdol, bahaya sekali. Cara kayak gini lebih afdol, lebih kontrol, lebih khusyuk. Kenapa? Terkontrol bilangannya. Beda kalau sama jari. Jari itu kadang lantur. Ya, lupa berapa bilangannya misalkan. Ya, kalau pakai ini kan kelihatan itu. Ya, apa itu? Stopwatch. Jadi ketahuan. Oh, sudah 30, 3 lagi. Padahal ini aja yang jalan tuh. Ya, mulutnya enggak diem aja. Banyak itu yang kayak gitu. Ini aja jalan. Tapi ngobrol. Ini jalan terus. Ya, subhanallah. Cara apa seperti ini? Ya. Ya, seperti ini sudah tidak sesuai dengan sunnah, tambah lagi tidak mengenal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan subhanallah, kesatan ya orang-orang yang di Kufah tadi ternyata enggak berhenti sampai di situ. Ketika mereka diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang tata cara zikir yang mereka lakukan yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah, namun mereka abaikan, enggak mau mengikuti arah dan bimbingan Abdullah bin Mas'ud, tetap aja mereka seperti itu. Dan ternyata apa? Yang mungkin kelihatannya sepele, ala masalah zikir aja, apa sih repotnya? Kok dipermasalahkan, enggak usah dibesar-besarkan. Ternyata apa? Ujung-ujungnya ketika mereka mengabaikan bimbingan, ya, alim kabir tadi, ya, Abdullah bin Mas'ud, ternyata di akhir perjalanan, ya, mereka bergabung dengan pasukan Khawarij. Mereka ikut bertempur melawan pasukan Ali Khalifah radhiyallahu anhu. Ya, berada di barisan kesesatan coba. Kenapa? Mengabaikan wasiat, ya, alim bimbingan seorang faqih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, maka ini juga kita mendapatkan sebuah faedah bahwa hendaknya seorang muslim itu tidak menyepelekan dan tidak mengabaikan, ya, satu kemaksiatan, satu kemungkaran, satu penyimpangan sekecil apapun. Ya, la tanzur ila sighril khati'ah walakin dur ila man asaita. Ya, kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, jangan kalian lihat kecilnya sebuah penyimpangan, sepelenya sebuah kesesatan, tapi perhatikan siapa yang telah dia maksiati. Ya, tapi sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat yang sedikit ini. Kita lanjutkan pada kajian yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.